Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang sampai hari ini masih memberikan kenikmatan-kenikmatan untuk bisa terus dan terus menghadiri majlis ta'lim, dikarenakan hadirnya kita di majlis ta'lim ini sebagai upaya kita untuk bisa tetap berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil, hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi kita di atas sunnah Nabi tanpa kita tahu seperti apa sunnah Nabi itu. Dulu para sahabat awalnya tidak tahu apa itu Islam. Para sahabat ma yadrun bal kitabul iman. Mereka tidak tahu apa itu Al-Quran. Para sahabat mereka tidak tahu di awal-awal Islam. Tidak mengenal apa itu iman. Hatta ta'lamu, sampai mereka belajar ilmu, duduk bersimpuh di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu mereka mengerti tentang Islam. Tanpa talabul ilmi tentunya seorang tidak akan tahu. Demikian pula para sahabat Nabi, dalam tempo waktu yang tidak begitu lama, kurun waktu 23 tahun Rasul berdakwah di tengah-tengah mereka, dari semenjak umur 40 sampai 63. 23 tahun Al-Quran turun kepada beliau, disampaikan berangsur-angsur. Demikian pula dengan sunnah, bisa dikuasai semuanya oleh para sahabat Nabi. Karena itu mustahil bagi kita yang hidup di zaman sekarang seperti sekarang ini tanpa mau belajar tentang bimbingan Nabi, tiba-tiba ingin berjalan di atas bimbingan Nabi tanpa mau belajar, mustahil. Demikian pula dengan orang yang akan datang, begitu seterusnya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, hadir ke majelis ta'lim itu adalah hal yang penting bagi kehidupan kita. Dulu para sahabat Nabi itu kalau lagi merasa kurang keimanannya, faktornya dikarenakan kesibukan duniawiyah, jual beli mamanya, faktor yang lainnya yang ada, itu juga menurunkan iman. Disebutkan dalam kisah Hamzah, di mana Hamzah itu seorang pedagang. Pedagang itu ya kulakan, ya jualan. Mikir seperti itu. Safar ke sana, safar ke sini. Jualan layaknya pedagang oleh kaum muslimin. Maka hal itu mengakibatkan lupa dengan beberapa petunjuk-petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam. Manusiawi. Itu hal yang manusiawi. Sahabat Nabi pun terkena seperti itu, tertiba yang seperti itu. Dagang keluar kota sekian lama, berhari-hari baru pulang ke Madinah, ke kemudian baru duduk di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam, itu kehidupan mereka di antaranya. Terjadi dialog antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan beliau pedagang ini, hamdalah ini. Tatkala ditanya, bagaimana kabarmu? Jawabannya, hamdalah lagi kena sifat munafik. Munafik itu antara lahiriah dan batiniah berbeda. Munafik itu seorang yang menampakkan dirinya sosok seorang sahabat, tetapi hatinya memusuhi Rasul. Ini munafik. Pengertian munafik di zaman itu adalah itu. Alhamdulillah menuduh dirinya seperti itu. Saya ini sahabat, tapi saya ini kok begini ya? Saya begitu ya? Itu dirasakan oleh sahabat. Beliau mengatakan, idza jalasna inda Rasulillah, kalau kita lagi duduk di hadapan Rasul, belajar ilmu, bersimpuh di majlisnya Rasul, Rasul bercerita, menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, hatta ra'ayna ra'ya aynin, seakan-akan kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Yuk, semangat. Kalau sedang berbicara tentang neraka, kita seakan-akan melihatnya. Sampai kita pun meninggalkan semua dosa. Yakni, duduk di hadapan Nabi, meningkatkan iman, mengokohkan iman, menguatkan iman. Namun beliau merasa, idza kharajna min 'indi Rasulillah wa ja'na, kita kalau sudah pulang, kita ini di rumah afas lil azwaj wal aulad, kita ini tersibukan mengurusi anak istri. Wadiyat, kita ini tersibukan dengan mengurusi perdagangan, barang-barang pekerjaan, dan itu. Fanasina katsiran. Itu menyebabkan kita lupa dengan petunjuk dan petuah Nabi. Bagaimana kalau kita, Bapak? Begitu tidak? Lebih dari begitu maksudnya, Pak. Karena kita ngapal ilmu susah, tapi faktor yang menyebabkan lupa lebih banyak. Ya. Banyak di antara kita, saya sudah bisa menghafal sekian surat-surat, tapi lupa lagi. Nah, itu dia. Faktor yang menyebabkan lupa teramat banyak di antara kita itu. Kemaksiatan di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, pemandangan yang mengukurkan hafalan, ya. Kemungkaran yang menyebabkan hatinya hitam, sehingga susah untuk menghafal, itu di kita lebih parah kondisinya tentunya berkali-kali lipat. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Dua sahabat ini segera datang ke Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka mengambil langkah untuk segera hadir ke majlis taklimnya Nabi alaihissalatu wassalam, dikarenakan di waktu itu guru al-alim adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama di waktu itu adalah beliau sendiri. Ahlul ilmi betulan, beliau adalah sumbernya ilmu karena Allah yang memberikan kepada beliau secara total. Beliau yang memberikan kepada manusia, masya Allah. Naiklah iman mereka dengan itu. Ini disebutkan oleh para ulama kita adalah kiat untuk menanggulangi kelemahan iman. Kiatnya adalah datang ke majlis ta'lim. Itu kiatnya. Sehingga di antara faedah hadir ke majlis ta'lim adalah menyebabkan keistiqomahan pada diri kita masing-masing. Sehingga itu kebutuhan kita masing-masing. Baik yang ngajar maupun yang belajar, dua-duanya butuh dengan majlis ta'lim agar supaya berkesinambungan nikmat yang satu ini. Ya, dengan ini akan terjaga kesemangatan, akan terjaga keistiqomahan, akan terjaga ilmu, dan terus dan terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan kekuatan iman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Mudhur Al-Manthur. sampai pada nomor yang ke-626. Qala Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, sami'tu anna lil-islami uran yata'allaku an-nas biha wa innama tumtalahu urwatan urwatun fa awwalu ma yamtalihu minha al-hikamu wa akhiru ma yamtalihu minha as-salatu. Berkata Imam Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, perhatikan apa yang akan kita terjemahkan oleh kaum muslimin, dan ini yang dialami oleh kehidupan kita. Beliau mengatakan, aku mendengar bahwa Islam ini memiliki tali, uran, tali yang manusia berpegangan dengan tali itu. Wa innama tumtalahu urwatun urwatun atau urwatan urwatan. Sesungguhnya tak lain, Islam ini akan hilang, terurai sehelai demi helai. Kalau tambang itu kan terdiri dari helai demi helai. Ya tidak apa-apa. Apa bahasanya kalau bahasa kita? Tambang itu yang tebal, itu kan dari lilitan sekian banyak benang yang tadinya kecil-kecil, terurai satu demi satu. Dan yang pertama kali terurai, yang akan hilang, adalah perihal yang berkaitan dengan hukum-hukum. Dan yang terakhir, yang akan hilang, benang yang terakhir, kalau seandainya itu dikatakan benang, adalah perkara sholat. Yang terakhir akan hilang adalah perkara sholat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat di negeri kita sekarang ini, kaum muslimin yang sholat dibandingkan dengan yang tidak sholat, banyak yang tidak sholat. Yang terakhir yang masih nampak syiar kaum muslimin adalah sholat. Kalau di sebuah negeri sholat itu sudah tidak ada, tidak terdengar azan, tidak terdengar koma, Islamnya berarti telah hilang. Itu tandanya. Antum umpamanya hadirin masuk ke sebuah negeri daerah umpamanya, kok enggak ada adzan? Masjidnya bahkan mungkin enggak ada masjid di tempat itu. Ini berarti bukan muslimin yang di sini. Ini mungkin yang lain. Tanya-tanya sini penduduknya agamanya apa? Oh, ini daerah ini. Oh, betul. Bukan muslimin ini, kita salah alamat. Cari tempat yang ada masjidnya, yang ada adzannya. Di situ masih ada muslimin. Kalau masih ada adzan, masih ada sholat, itu tanda kata beliau yang terakhir yang ada, itu adalah masih muslimin di wilayah tersebut. Kalau sudah tidak ada sholat di satu tempat, itu menunjukkan sudah tidak ada lagi orang yang muslimin. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Nah sekarang ini kaum muslimin di negeri kita, sholat alhamdulillah masih banyak. Muadzin masih rajin adzan, walaupun ya maghrib isya, subuh jarang-jarang, duhur kosong, ngasar lagi sibuk. Akhirnya tidak ada adzan. Walhamdulillah masih banyak yang sholat, menunjukkan masih muslimin masih banyak. Tetapi kalau di sensus lambat laun yang melakukan sholat ini berapa, tinggal berapa persen. Dilihat dari kalangan muda-mudinya. Yang datang ke masjid dari kalangan SMP, SMA. Berapa kira-kira? Di antara mereka, mereka kan generasi kita, Pak. Iya tidak? Ya, kita akan mati. Mereka akan tumbuh, berkembang seperti kita nanti. Berapa yang ikut subuh dengan berjamaah? Yang sekarang ribuan di SMP, SMA itu. Berapa kira-kira, Pak? Yang subuhan di masjid ini orang-orang sepuh, pensiunan, ya, atau mereka-mereka yang masih sekolah SMP, pensiunan, yang sudah sadar anwar mati, atau belum tentu sadar juga, Pak, banyak pensiunan yang masih, walhamdulillah jenengan diberi kesadaran. Maknanya kaum muslimin, apakah di wilayah sini tidak ada yang muda-mudi? Apakah di wilayah sini tidak ada yang SMP-SMA? Banyak. Kemana mereka? Apakah ke masjid? Kalau kita mati kira-kira mereka ke masjid, siapa yang akan mendidik mereka? La hawla wa la quwwata illa billah. Kita takut 20 tahun ke depan masjid kosong, tinggal orang-orang yang tua-tua renta pakai batuk-batuk. Singnom teng, yang tua masih aktif, yang muda sudah habis duluan, bukan mati, tidak ada yang ke masjid. Yang ada adalah karaoke, boya-boya, mungbar syahwat hawa nafsu, diskoti, narkoba, na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebutkan oleh beliau, sehingga kedepannya Islam itu seiring dengan tanda sholat ini redup. Redup pula Islam itu. Tinggal resmuh. Tinggal nama saja agama Islam. Tapi sudah tidak lagi dilakukan al-Islam itu. Apalagi kalau berbicara masalah hukum. Oh, sudah banyak orang lupa dengan hukum-hukum Islam. Halal haram sudah dilupakan. Kan? Hukum-hukum makanan, hukum-hukum minuman, hukum perbuatan, hukum ucapan, hukum dosa. Orang itu kalau disuruh ngitung dosa, bingung. Apa saja sih dosa ya? Sudah lupa. Tinggal apa? Sholat. Kalau sholat ini juga sudah dilupakan, ditinggalkan, ya sudah. Islam itu berarti sudah hampir punah. Tinggal beberapa gelintir lagi. Maka wahai kaum muslimin, betul-betul garapan kita semua. Harapan kita, wahai para orang tua, menggarap mereka yang muda-muda. Agar giat belajar ilmu, agar giat datang ke majelis ta'lim, agar giat ibadah di masjid, agar giat memakmurkan masjid. Mari kita, itu tanggung jawab kita. Jangan dibiarkan. Bisa dipahami hadirin? Mengkhawatirkan tidak, Pak, 20-30 tahun ke depan. Mengkhawatirkan. Hampir, coba lihat masjid-masjid sekarang ini. Bahkan banyak masjid yang kosong. Megah bangunannya, tetapi kosong isinya. Orang tua pun yang sadar beberapa orang saja. Tidak semua orang tua. Apalagi sinom. Kalau mereka tidak dididik, kapan lagi? Wong kita ini kalau diingat-ingat kecilnya kita itu masih sering kelanggar apa ya? Ngerti langgarnya dengan Pak? Musola cilik, ya. Ini mboten pernah melanggar, menglanggar, ya. Melanggar peraturan mboten. Kita dulu masih di bapak-bapak kita masih rajin. Tadarus Quran, bapak-bapak kita masih perintah kon ngaji, bapak masih. Sekarang sudah angkatan kita sudah lemah yang seperti ini. Anak-anaknya sudah tidak lagi diperhatikan pendidikan agamanya. Anak-anak kita yang punya anak sekarang ini, yakni generasi cucu kita, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan cucu kita, cucunya mereka-mereka, bapaknya saja sudah tidak sholat, bagaimana dengan anaknya? Tidak sholat. Cucunya tidak sholat juga. Ditelusur, padahal dulu mbahnya itu sholat loh mbahnya loh. Sholat mbahnya itu masya Allah. Dulu memakmurkan masjid, baik muadzin, ada yang baik imam, baik dia masya Allah. Tapi jangan anaknya ketemu putune, buyute, rusak. Berapa tahun berarti mbah? Dari mbah, kanak, ke cucu, buyut. 4 generasi hilang sholat itu. Sangat mengkhawatirkan. Dan ini yang disebutkan oleh beliau. Islam itu akan hilang sehelai demihelai bagaikan seperti tambang. Yang hilang pertama-tama adalah tentang hukum-hukum. Apa hukumnya mendatangi dukun? Sudah hilang hukum itu bang. Karena apa? Dukun itu sudah sekarang bukan lagi berpenampilan dukun serem, baju hitam, brewokan, pakai dupa. Dukunnya putih sih pak. Yang tidak mau lagi disebut dukun, disebut paranormal, disebut wong pinter. Apa hukum mendatangi paranormal? Boleh saja, yang enggak boleh kan mendatangi dukun. Sekarang sudah enggak ada dukun, adanya paranormal. Waduh sudah. Sehingga kaum muslimin, hati-hati keluarga kita masing-masing. Lihat anak cucu kita, mereka apakah masih sholat atau tidak. Lihat itu. Dan mereka generasi kita. Jangan sampai bapaknya aktif ngaji, ibunya aktif ngaji, anaknya orang ngaji, bahkan orang sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan. Dia akan dibakar kelak di akhirat kalau tetap meninggalkan sholat. Ya, kasihan waikum muslimin. Dan orang yang sudah meninggalkan sholat, itu maknanya telah hilang tanda-tanda Islam darinya. Bukan berarti kita bergampang-gampangan mengkafirkan orang. Saiful berarti mudah-mudahan ya mengkafirkan orang. Ini tidak. Kita tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang secara person individu. Tidak. Sangat berat itu. Tetapi secara hukum, kalau orang itu sudah tidak sholat, apa bukti keislamannya? Apa buktinya? KTP. KTP-nya toksing Islam. Panjenengan tidak sholat. Orang yang non-muslim juga tidak sholat. Sama berarti. Apa bedanya? Hakata kaum muslimin. Kalau sholat ini sudah tidak dilakukan, itu semuanya hukum yang haram dihalalkan. Kenapa? Dia sudah tidak sholat. Pasti akan jatuh pada dosa-dosa yang lebih besar. Ya'udzubillahi min dzalik, jatuh pada kesyirikan, jatuh pada kekufuran, jatuh pada dan yang lain. Bisa dipahami pembahasan ini kaum muslimin. Sehingga memang betul kenyataan apa yang disebutkan oleh beliau, Islam sedikit demi sedikit mundur. Bukan dari sisi jumlah, tapi dari sisi kualitas. Di mana kaum muslimin melepaskan Islam. Sampai yang terakhir yang akan mereka lepaskan adalah perihal salat. Kemudian kita masuk kepada yang berikutnya. Nomor ke-627. روى عبد الله بن مبارك عن الفضيل بن عياد عن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى. Ini sebuah riwayat dari al-Imam al-Hasan al-Basri melalui muridnya Fudail bin Iyad, kemudian Abdullah ibn Mubarak, ulama di zaman tabi'in. أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا يقابى فيه وذكر المبتدع أفضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين. Perhatikan, ini ada sedikit susah untuk difahamkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan dua sosok kelompok manusia, dua golongan manusia. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang orang yang kaya, al-ghani, orang yang kaya raya. Al-mutrif, penuh dengan kemaksiatan. Lahu sultan, dia memiliki kekuasaan. Orangnya kaya, pendosa, umbar nafsu, dia memiliki kekuasaan. Sudah jadi menjadi ini dah. Sudah mengerikan kalau sudah demikian. Kalau cuma kaya tok, itu masih bisa dibimbing untuk baik. Kalau sudah kaya, pendosa, zina mamanya, narkoba mamanya, atau tukang penjudi, ini lebih susah untuk diarahkan. Lebih lagi, sudah kaya, hawa nafsu tok berkuasa. Wah, Masya Allah nih. Tinggal kita sabar ngadapinya, Pak. Karena susahnya lebih susah untuk diarahkan. Beliau berbicara tentang hal itu. Apa fungsinya? Nanti akan ada. Ketemu akhir kisahnya akan bisa dipahami. Wa yad'u la iqaba fi. Orang ini di samping dia kaya, pendosa, punya kekuasaan, akhirnya semena-mena kepada rakyatnya. Dan dia merasa tidak ada yang berani menghukumnya. Kuasa dia, pendosa, semena-mena, kaya dia, siapa yang bisa menjamahnya? Dia merasa tidak akan ada yang bisa menghukumnya. Padahal Allah Azza wa Jalla yang akan menghukumnya. Ada tidak orangnya seperti ini? Ada kaum muslimin. Ada saja yang seperti ini. Ya. Yang berikutnya, yang kedua. Wa dzakara al-mubtadi'a. Kemudian beliau juga berbicara tentang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini, kaum muslimin, yang dimaukan oleh beliau adalah khawarij yang beliau kisahkan di sini. Yaitu mereka-mereka yang keluar dengan menghunuskan pedang guna memerangi kaum muslimin. Ini tidak lain yang dimaukan beliau kecuali apa? Asy khawarij. Orang-orang yang suka memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Mereka ini ta'awwala ma anzalallah. Mereka menggunakan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan orang-orang kafir dipakai untuk memerangi kaum muslimin. Dengan dalih penguasa ini kafir, maka hukumnya sama dengan orang kafir. Sehingga ayat-ayat yang berkaitan dengan orang yang kafir digunakan, diterapkan kepada penguasa yang mereka telah kafirkan terlebih dahulu, ya, kemudian diperangi, dimusuhi, bahkan diberontak. Ini khawarij menggunakan ayat-ayat Allah yaitu berkaitan dengan orang-orang kafir, tetapi diterapkan untuk menghukumi kaum muslimin. Ada dua ini berarti. Perhatikan ke sini. Yang pertama tadi, penguasa yang zalim, pelaku kemaksiatan. Yang kedua, al-bid'ah waris. Al-bid'ah waris ketika melihat penguasa yang zalim penuh dengan kemaksiatan, ini berlebihan dalam menyikapi. Sikat saja, Berontak saja. Ini suara Khawarij. Penguasa ini pendosa. Tetapi dia masih Muslim. Bukan kafir. Masih beragama Islam. Yang namanya orang Islam itu macam-macam tingkat keimanannya. Muslim pendosa tidak ada. Ada apa tidak, Pak? Muslim pendosa. Ada tidak? Banyak, Pak. Aja-aja derek diku, Pak. Aja seru-seru tadi, Pak. Hadirin kaum muslimin. Muslim, tandanya apa muslim? Masih sholat. Walaupun tadi seperti itu. Tapi dia muslim. Khawarij melihat penguasa yang seperti ini. Langsung menerapkan ayat-ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan orang-orang yang kafir. Disematkan kepada penguasa yang zalim ini. Maka mereka pun berontak. Memerangi penguasa. Terjadi hadapan dua hal ini. Ini kisah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalimat yang berikutnya. Thumma qala, kemudian setelah beliau berkisah seperti bagaimanakah petunjuk Nabi dalam menghadapi itu semuanya? Ini dia kaum muslimin yang kita pentingkan, kita sampaikan. Qala, beliau mengatakan, sunnatukum, sunnah Nabi kalian yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladhi la ilaha illa huwa, demi zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia, yaitu demi Allah subhanahu wa ta'ala, bainahuma, di antara keduanya. Apa maksud di antara keduanya? Lu rinci. Bainal ghali wal jafi, wal musrifi wal jahili, fasbiru alaiha, fa inna ala sunnati kanu aqallan nasi, alladhina lam yahudu ma ahli atrafi fatrafihim, wala ma'a ahli bid'ah fi ahwa'ihim, wa sabaru ala sunnatihim hatta ataw rabbahum, fakadhalika insyaallah faqulu. Ini ucapan beliau. Beliau mengatakan, bimbingan Nabi kalian demi Allah di antara keduanya, maknanya apa? Tidak mengikuti penguasa yang zalim, yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, tidak. Namun juga tidak berarti kita mengikuti Khawarij berlebihan dalam beragama, sehingga mereka menerapkan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir disematkan kepada mereka yang masih muslim. Tidak. Tidak membenci penguasa yang zalim dengan metode Khawarij. Tidak. Menilai penguasa tidak dengan metode Khawarij. Sunnah Nabi kalian tidaklah seperti mereka. Tidak mengikuti pendosa, juga tidak mengikuti ahli bid'ah. Gimana ahli bid'ah itu adalah berlebihan dalam beragama. Mereka punya, kalau bahas sekarangnya, punya kesemangatan religi, religiusnya tinggi, semangat beragama, tapi berlebihan. Sunnah Nabi kalian tidak seperti mereka. Juga sunnah Nabi kalian tidak mengikuti para pendosa, ahlul maksiat, baik itu penguasanya atau bukan penguasanya. Sunnah Nabi kalian di tengah-tengah. Ya, bagaimana itu? Beliau mengatakan, wal mutrifil jahil, fasbiru alaiha. Pengikut Nabi itu tidak bersama orang-orang yang jahil. Mari kita buktikan dengan talabul ilmi. Pengikut Nabi itu bukan dari mereka-mereka yang jahil. Karena jahil itu menjerumuskan pada maksiat. Jahil itu juga bisa menyeret dia kepada berlebihan. Jahil semangat beragama. Kira-kira kemana pak larinya? Kepada hulu. Di antara sifat hulu, Khawarij. Jahil Tidak ada semangat beragama. Larinya kemana? Hawa nafsu. Maksiat dan dosa. Itu jahil. Sehingga beliau mengatakan pengikut sunnah Nabi itu bukan dari kalangan mereka. Mereka yang jahil. Mari kita buktikan itu. Kita ini jahil atau bukan jahil, Pak? Ya jahil nih orang teman-teman. Masih cinta dengan ilmu. Buktinya dengan datangnya majelis ta'lim. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Disebutkan beliau, fasbiru alaiha, maka ketika engkau menghadapi dua kelompok itu, bersabarlah engkau di atas sunnah Nabi. Jangan mengikuti gelombang kemaksiatan yang dalam hal ini pendukungnya orang-orang kaya. Jangan terjerumus pada kemaksiatan yang mana di antara penguasa ada yang seperti itu polisinya. Melegalkan kemungkaran, melegalkan apa dan sebagainya, perjudian. Ya, judi itu dilarang kecuali di lokalisasi ini. Jadi ada lokal khusus untuk perjudian. Zina itu dilarang kecuali di lokalisasi yang dilegalkan. Bodohai bakniku, Pak. Umpamanya aja, jangan ikuti arus itu. Di mana arus itu jumlahnya banyak sekali. Yang melakukan kemaksiatan, akan datang penguasa yang melindungi mereka bahkan. Di saat itu, kita goyang. Ya, bisikan, rayuan, kemaksiatan, bahkan kalau tidak mau maksiat dihukum. Mengerikan sekali itu, Pak. Mudah-mudahan negeri kita tidak seperti itu. Amin. Negeri kita negeri yang aman, damai, sentosa. Pemerintahnya masih melihat hukum-hukum syar'i. Masih mengingkari perjudian, narkoba, perzinaan. Masih mengingkari kemungkaran-kemungkaran. Alhamdulillah. Ya. Tapi Nabi sudah menyebutkan akan datang penguasa seperti itu. Nah, sabarlah engkau di atas sunnah Nabi SAW. Jangan terbawa arus maksiat. Dan jangan pula terbawa arus mereka-mereka yang semangat beragama, semangat-semangat, ayo, sampainya berlebihan. Di antara bentuk berlebihannya adalah menyikapi penguasa yang zalim dengan cara pemberontakan. Coba lihat ya kaum muslimin, di negeri kita sekarang ini, di hari-hari kita sekarang ini, orang yang semangat, yang memiliki kesemangatan agama, itu diwujudkan dengan apa sekarang ini, Pak? Hah? Demo. Itu sudah islami banget itu. Pakai gubernur apa, spanduk. Ya, turun jalan, yel-yel, begini, lanang, wadon. Itu kata mereka, itu sudah islami banget. Itulah yang namanya perjuangan. Itulah religi. Itu tidak ada dalilnya. Bahkan itu dilarang dalam sunnah. Tapi orang yang melakukan itu di saat-saat sekarang ini adalah orang yang memiliki kesemangatan beragama. Ya betul, Pak? Itu hulu. Jangan kita bersemangat beragama dengan mengikuti aliran mereka. Jangan itu. Tapi sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Bagaimana cara menyabarkan diri kita di atas sunnah? Kokohkanlah di atas sunnah, tetaplah di atas sunnah. Ya tentunya dengan tolahul ilmi. Sehingga ketika ada dorongan, ayo kita ikut ke sana. Ini sudah pada daftar ini. Orang duduk tak bayarin kok. Butuh bis, pindah bis. Wah, ditawari bis barang, Pak. Ya, supaya ikut ke Jakarta, turun jalan. Tidak, kita tidak ikut-ikutan. Kami semangat beragama. Tapi di atas sunnah, tidak di atas kebodohan. Bisa dipahami hadirin. Ada tawaran maksiat. Maaf, saya tidak. Saya tidak ikut ke sana. Saya juga tidak ikut ke bisikanmu maksiat. Walaupun diskotik, merajarela. Ya. Walaupun karaoke, hiburan malam. Dan yang lain-lainnya, yang namanya manusia. Ada jiwa suka dengan dosa. Gimana teman? Jenengan nak kita kan ini senang dosa, bukan? Nek ngomong boten Masya Allah. Niku anu sik ngaji bakan boten. Sik ngaji dadi boten. Tetapi Nabi sudah menyebutkan dan ini nas. Fitnah terberat bagi kaum laki-laki adalah godaan wanita. Janjane enggak nentuk bae, enggak nentuk. Mungkin kita terdepan naudzubillah min dzalik enggak nentuk. Ya. Goyang-goyang kayak gitu enggak nentuk, Pak. Tapi karena itu dilarang dalam agama, walaupun itu merebak menjamur, kita tetap istiqomah. Walaupun mandan keton bilang sedikit. Karena keton, Pak, arti tupannya mau nabrak. Itulah zaman sekarang ini. Wanitanya yang baik dan yang buruk susah untuk dibedakan. Karena sama-sama dandanannya seperti itu, norak. Bingung kita ini. Dikatakan pelacur tapi mbok kudu tapi dandanannya seperti mereka. Nang dalan keton lagi numpak motor, Pak. Abar ditutup matane. Nyebur ngomong kali lah. Tergoda kita dengan itu. Sabar di atas sunnah, jangan istiqomalah walaupun ada bisikan teman mengajak, teman menghasut, mengingatkan masa lalu untuk minum lagi atau mungkin ingin menegak lagi narkoba. Jangan di atas sunnah terus. Tinggalkan mereka. Sabar. Satu sisi menghadapi ahlul bid'ah. Satu sisi menghadapi ahlul maksiat. Ini belum selesai. Sudah bunyi, Pak. Yang dimaukan dari sini adalah alangkah sedikitnya orang yang bisa bertahan di atas sunnah. Ini dia. Tapi karena sudah bunyi. Sedikit sekali orang yang bisa bertahan terhindar dari maksiat itu masya Allah sedikit orangnya. Berarti semangat beragama betul, semangat beragama terhindar dari bid'ah sangat sedikit. Sehingga kalau tidak baik-baik tergelincir ke kanan atau tergelincir ke kiri. Semangat beragama tidak dengan ilmu ke bid'ah. Tidak semangat beragama dengan ilmu maka jatuh. Jatuh pada apa? Maksiat. Di antara dua itu. Menghenti ke Arab. Melu maksiat. Atau tidak dua-duanya. Saya di tengah. Harus dengan apa itu? Ilmu. Ilmu itu diraih dengan datang ke majlis. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau demikian berat tidak menjadi ahli sunnah? Berat ya kaum muslimin. Tapi harus. Supaya kita selamat dunia wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.